سوريا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah para ulama, para masyayikh, asatidza, para tokoh masyarakat, dan insyaallah seluruh masyarakat Menes, Rengat, Pandeglang yang seluruhnya insyaallah mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapat undangan untuk hadir hari ini 16 Syawal 1439 Hijrah. Banyak orang menduga kalau saya datang ke Rengat ini hanya untuk sekedar memenuhi undangan. Ini agak keliru. Ini agak kurang tepat, karena sesungguhnya saya datang ke Rengat ini lebih dari sekedar memenuhi undangan, tapi juga untuk pulang kampung. Ya. Ini kampung saya. Ini kampung ibu saya. Ibu saya lahir di sini. Nenek saya juga orang sini. Kakak nenek saya juga orang sini. Dan saudara-saudara saya ada di sini. Jadi kalau saya sekarang berhadapan dengan orang Menes, atau orang Menes menyebutnya dengan Orok Menes, dengan baloknya, kikipingnya, dan sebagainya, maka insya Allah seluruh orang Menes, Rengat dan sekitarannya, Pandeglang dan Bantennya, insya Allah adalah bagian dari keluarga besar Adi Hidayah. Menes, Pandeglang, Banten, itu Bapak Ibu sekalian jangan lupa dikenal, bahkan dalam kitab-kitab, buku-buku sejarah, sebagai kota dan wilayah santri. Kota santri, kota pesantren. Bahkan saking hebatnya dengan status santrinya, itu pelawak datang ke Menes bisa jadi ustaz. Dulu ada Patrio, Parto, Akri, Eko. Parto tidak tinggal di Menes, Eko tidak pernah ke Rengat, tapi Akri pernah singgah di Menes, di Rengat, tiba-tiba bukan sekedar pelawak, jadi ustaz. Ini menegaskan bahwa status Menes, Rengat tidak hanya tempat untuk singgah, tapi bisa membentuk karakter penduduknya minimal jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Menes, orang Menes, orang Rengat hidupnya jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari nilai-nilai Islam, ada yang kurang dalam kemenesannya. Di Menes lahir ulama besar tahun 1875. Dikenal dengan Kiai Haji Mas Abdurrahman Al-Janakawi dari Janaka. Di Arab populer, Pak, Ibu. Saya itu tinggal di Mekah tahun 2010. Kalau disebutkan Banten, itu statusnya terhormat di kalangan orang Arab. Banten, Padang, Minangkabau, Banjar. Kalau disebutkan di lisan orang Arab, maka Masya Allah. Yang pertama keluar di lisannya, Masya Allah, Banten, Banten, Banten. Karena di Mekah pernah ada orang tua kita, Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Jadi di Arab itu kalau ada Al ujungnya I, Bapak, Ibu, para Ustaz, kami orang ngaji kitab, di kitab tertulis Al dengan I di ujungnya, itu menunjukkan nama daerah. Ada seorang ulama besar, namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail. punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Dia datang kemudian ke daerah Arab, memperkenalkan, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah Al di depannya, ujungnya kemudian tutup dengan I. Maka Bukhara tambah Al jadi Al-Bukha, ujungnya kemudian akhiri dengan I. Al-Bukhari. Dikenal dengan Imam Al-Bukhari, mengarang di antara kitabnya, kitab Al-Jami, As-Sahih Al-Musnad, Al-Mukhtasar, min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Al dengan I menunjukkan makna daerah. Ternyata bukan dari Bukhara saja, bukan dari Arab saja. Ada orang yang berasal dari Nusantara yang datang ke negeri Mekah, bahkan jadi mufti Pak di Masjidil Haram. Ada yang dari Minangkabau, namanya Syekh Ahmad Khatib. Tambah Al di depannya, ujungnya tutup dengan I. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Lahir tahun 1880. Punya dua orang murid. Dua orang murid ini bersaudara. Satu datang dari Kauman, yang kedua datang dari Tebu Irang Jombang. Yang satu lahir tahun 1886, namanya Muhammad Darwish. Yang kedua lahir tahun 1871, dikenal dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Berangkat dua-duanya, belajar di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang, karena punya pemikiran yang cemerlang, ilmunya luas, maka dikirimkan oleh kiainya langsung ke Mekah untuk belajar. Guru pertama kali yang menjadi guru besarnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pulang kemudian ke Nusantara, mengajarkan ilmu pengetahuan, Kiai Haji Muhammad Darwish berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Saudaranya Muhammad Hasim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya. Bin Abdullah dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdul Rahman. Walid Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Nyambung nasabnya. Dari mana keduanya? Dari Nusantara. Di antara guru-guru besarnya, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, guru besar. Syekh Yasin Al-Padangi, guru besar. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, guru besar. Guru mereka semua itu asalnya dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Banten. Sekarang cicit keturunannya jadi ketua MUI. Banten, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau orang Banten, sekali lagi, jauh dari nilai-nilai keislaman, keulamaan, keumatan, maka ada yang kurang dengan kebantenannya. Termasuk khususnya yang berasal dari Menes ataupun berasal dari Rengat pada khususnya. Jadi kalau di Rengat misalnya, lebih banyak dangdutan, organ tunggal, cinta satu malam, mabok-mabokan, awas, berarti pada hakikatnya ada yang kurang dengan kemenesannya. Itu pasti bukan orang Menes asli itu. Karena orang Menes itu sejarahnya kan dangdut. Sejarah orang Menes itu santri. Ah, betul. Sejarah orang Rengat itu majlis taklim. Jadi kalau hari ini dibuka majlis taklim, bagi orang Menes itu bukan aneh. Kalau sekarang dibuka majlis taklim, banyak masjid kemudian diresmikan, bagi orang Rengat kan bukan aneh. Yang aneh itu ada dua. Kalau di Rengat kurang masjid atau ada masjid tidak ada isinya. Itu yang aneh. Alhamdulillah. Hari ini 16 Syawal. Syawal berarti meningkat. Dan kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai keislaman di Rengat ini insyaAllah meningkat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bahas nah ni teh. Baik. Pak ibu sekalian, alhamdulillah. Sekarang sudah dibuka majlis ta'lim. Kita akan bahas dulu tentang apa itu majlis ta'lim dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir dibuka majlis ta'lim, tapi isinya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. InsyaAllah, dan mohon izin pada para ulama, para tokoh, para masyayikh, saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya ingin mengingatkan kembali dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ta majlis, di dalam bahasa Arab, itu berasal dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Oh, jalasa bukan duduk, Bu. Pak, Partinya jelas? Sudah, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Apa artinya jelas? Bukan Allahu a'lam, ada artinya. Ya. Dan jalasa itu asalnya bukan duduk. Di bahasa Arab itu kata duduk ada dua. Ada qa'ada, ada jalasa. Tapi asal maknanya itu bukan duduk. Nanti santri yang suka ngaji cari namanya Al-Furuq Al-Lughawiyyah. Karangan Abu Hilal Al-Askari, Al-Furuq Al-Lughawiyyah. Jalasa itu asal katanya bukan duduk, tapi berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Jadi kalau saya minta misalnya, Pak Kiai tolong pindah dari pindah ke kursi. Duduk dari rendah ke tinggi itu jalasa artinya. Tapi kalau saya berdiri, sedang berdiri begini, kemudian orang Arab meminta duduk. Fadl Syekh, duduk. Maka bahasanya tidak menggunakan jalasa, tapi menggunakan qa'ada. Qa'ada yak'adu ku'udan. Tempatnya disebut dengan ma'ad. Karena itu kalau ada orang sholat, kemudian dia tidak bisa sholat berdiri, diminta duduk. Bahasa Qur'annya tidak menggunakan kata jalasa, bukan julus tapi ku'ud. Quran surah keempat An-Nisa, ayat 103, paling kanan di pertengahan. Fa'idha qadaitumus sholat. Jika anda sudah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha, silakan berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasca sholat, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, doa, zikir. Bagaimana caranya? Kata Quran, kalau tidak bisa, sedang buru-buru, ayo, qiyaman, sambil jalan boleh zikir. Wa qu'udan, yang tidak bisa berdiri, qu'udan, duduk. Berdiri, tidak mampu, duduk. Kalimat Quran tidak menggunakan jalasa, tapi qa'ada. Tapi kalau kita ingin duduk, berpindah dari rendah kepada tinggi, kalimatnya berubah dari qa'ada menjadi jalasa. Tempatnya disebut dengan majlis. Di asal kata majlis itu bukan tempat duduk, tapi tempat yang mengangkat posisi dari rendah menuju tinggi. Naik. Kalau dikaitkan dengan ilmu, majlis taklim, maka tempat yang dimaksudkan dengan belajar ilmu, belajar pengetahuan, naik posisi kita dari posisi rendah, posisi tinggi. Apa posisi yang dimaksudkan? Ini yang kita akan baca dalam Al-Quran. Kenapa tempatnya disebut dengan majlis ilmu? Kenapa disebut dengan majlis taklim? Apa yang naik? Jangan-jangan, mohon maaf, awas, hati-hati. Yang naik bukan makanannya. Yang naik bukan minumannya. Yang naik bukan amplop untuk ustadznya. Awas, saya kesini bukan nyari amplop. Bukan juga isinya. Awas, saya pulang kampung. Orang yang pulang kampung tidak layak mendapatkan amplop. Yang layak itu memberikan amplop. Awas, Haji Amin ya. Jangan coba-coba memberi saya amplop. Sudah, bagikan saja untuk seluruh warga di sini insyaallah. Ya. Saya datang tidak sekedar membawa amplop. Ya, saya cinta dengan kampung saya ini. Saya datang membawa 4.000 mushaf. Saya datang membawa kurma. Saya datang insyaallah membawa juga untuk anak-anak kita supaya lancar dalam sekolahnya insyaallah. Baik ya. Tidak cukup dengan amin, terima dulu baru amin. Sudah. Apa yang naik kata Al-Quran? Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Awas, ini ayat majlis dalam Al-Quran. Hei orang-orang yang beriman. Awas bapak, ibu, diingat-ingat. Kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, hati-hati. Saya ulang. Kalau ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat itu secara spesifik khusus ingin menyapa orang-orang yang merasa punya iman. Jadi kalau bapak ibu merasa punya iman, ayat ini berlaku untuk kita. Isinya berlaku untuk kita. Kalau tidak beriman tidak ada masalah. Tapi kalau anda beriman, berarti ayat ini isinya ditujukan kepada kita. Kemarin kita puasa. Ayat puasa diturunkan tahun kedua hijrah, di hari Senin, di bulan Syaban. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Saat ayatnya dibuka dengan kalimat iman, maka kita respon dengan menunaikan puasa. Ayat majlis taklim dibuka dengan kalimat sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu, hati-hati. Setiap orang yang merasa punya iman, ayat majlis taklim berlaku pada dirinya. Seperti bapak ibu semangat menunaikan puasa, seperti itulah anda mesti semangat datang ke majlis ilmu. Kalau ada ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang-orang beriman, diwajibkan kalian menunaikan puasa, semangat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hei orang-orang beriman, tepati janji, tepati janji. Sekarang ada ayat dibuka dengan kalimat yang sama, ditunjukkan ke majelis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, seperti Anda semangat menunaikan puasa, mesti Anda pun semangat masuk ke majelis ilmu. Siap insyaallah? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika diinformasikan, disampaikan, diperintahkan kepadamu, ayo luaskan majelis. Luaskan. Kalimat tafassahu itu bisa berarti meluaskan tempat duduk, bisa berarti meluaskan jumlah majlis, Delengat majlis, Labuan majlis, majlis Menes majlis, Pandeglang majlis, perbanyak masjid, ayo luaskan. Perbanyak majlisnya, jamak dari majlis adalah majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Jika disampaikan pada kalian, ayo bangun, luaskan, isi majlis-majlis. Bapak ibu sekalian, fokus, lihat baik-baik. Kalimat Qur'annya akan menyebutkan tempat untuk belajar, disebut majlis, dijamakkan jadi majalis. Tempat untuk mengangkat diri kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, saya izin berdiri. Apa yang disebutkan oleh Qur'an di ayat ini, ketika kita masuk ke dalam majlis, kemudian jadi terangkat. Apa yang terangkat? Karena sekarang banyak majlis. Awas, hati-hati. Majlis zikir, ada. Majlis salawat, ada. Majlis paranormal, ada, Bu. Majlis dukun, ada. Dan tampilannya mirip-mirip. Kiai pakai sorban, dukun pakai jubah. Bahkan ngalahin Batman gitu kan. Silahkan cek. Kiai pakai peci putih, dukun pakai peci. Hampir mirip-mirip nih. Besok-besok kiai pakai helm, dukun pakai helm. Mirip. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat majlis, maka diterangkan oleh Al-Quran, ini yang diinginkan. Kalau tidak ada sifat ini, kata Allah bukan majlis namanya. Apa sifat yang dimaksudkan? Teruskan ayatnya. Saya langsung ke ujung ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Tadi saya terangkan di awal, majlis dari kata jalasa. Tempat pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Naik. Apa yang naik? Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu. Di dalam majlis itu, orang-orang yang hadir di majlis, yang belajar di majlis, mesti ada beda dengan yang tidak ke majlis. Apa bedanya? Orang yang rajin datang ke majlis akan naik imannya, naik keyakinannya, lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan yang tidak ke majlis. Awas, hati-hati. Jadi ciri utama orang yang hadir di majlis itu, yang hadir rajin ikut majlis ta'lim, ciri pertamanya kata Al-Quran, akan meningkat keimanannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang rajin ke majlis, buka majlis ta'lim, tapi imannya tidak meningkat, maka ada yang salah dalam keadaan di majlis ta'lim. Nah sekarang pertanyaannya, kita agak, apa ciri-ciri orang yang meningkat imannya? Bagaimana Quran menjelaskan, seseorang yang hadir di majlis, meningkat imannya, ciri-cirinya apa? Ayo kita lihat, saya berikan rumus ya. Satu. Awas, hati-hati, ini penting. Bapak ibu sekalian, kalau kita ingin melihat seseorang yang sedang kuat imannya, nanti tidak usah tunjuk orang ya, masing-masing tinggal melihat hari ini kira-kira iman kita sedang kuat atau lemah. Ya, yang kuat iman, boleh angkat tangan. Yang imannya lemah, boleh angkat tangan. Masya Allah. Jadi sebetulnya orang Menes itu kuat iman, lemah iman itu. Ayo sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Ya, jangan-jangan Allah hadirkan majlis di sini untuk menguatkan semua keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, satu, rumus pertama. Punten, katingal teh ya. Wah, tak candi tulis tas katingal. Luar biasa ya. Cuman direngat ini, belum ditulis sudah kelihatan. Orang Menes luar biasa. Ayo lihat rumusnya. Iman. Ya, ini rumus Quran. Gus. Kalau kita ingin mengukur seseorang sedang kuat imannya, maka rumusnya ada di Quran surah ke-103. Quran surah 103. Disebut surahnya dengan surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu. Disebutkan imannya wa 'amilus shalihat.

Sekarang kita akan ambil contoh satu saja. Setelah itu nanti kita akan tutup taklim kita pada kesempatan siang hari ini. Saya akan lebih banyak nanti memberikan sesuatu yang penting bagi kita semua insyaAllah. Yuk kita teruskan sebentar. Kita masuk bab ini dulu nih. Dulu ya, pelan-pelan. Tadi orang yang sholat akan mendapatkan apa? Berapa kemuliaan? 5. Satu apa? Belum. Ya. 2? Belum. 3? Belum. 4? Belum. 5? Belum. Sekarang kita cek nih. Yang 5 ini satu-satu akan saya sebutkan. Saya turunkan ayatnya. Kalau ada yang belum dapat 1 dari 5 ini, berarti ada yang belum tepat dalam menunaikan sholatnya. Dan fungsi majlis ta'lim inilah nanti akan mengajarkan pada kita seperti apa kurikulum sholat yang pernah diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap insyaAllah? 1. Quran. Tulis dulu. 1. Quran. Surah ke-65. Ayat 2-3. Di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Tafsir dari ayat ini terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang sama ayat 2 sampai ayat 3. Yuk pelan-pelan. Lihat sini. Saya mulai dari Al-Baqarah dulu ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Isi Quran akan memberi petunjuk pada orang-orang takwa. Jangan pernah diragukan. Siapa orang takwa itu? Ciri orang takwa ciri pertamanya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Adalah orang yang beriman pada ghaib dan dia buktikan keimanannya itu dengan menunaikan salat. Nah, kalau dia bisa mengerjakan salat, itu bagian dari ciri takwanya. Sedangkan orang takwa dijamin oleh Allah di Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 dan 3. Perhatikan jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 1. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda tingkatkan takwa, siapa yang bisa menaikkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini jaminan Quran. Awas, kalau Adi Hidayat menjamin seseorang, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang menjamin kita semua, tidak ada peluang bagi kita untuk menolaknya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kata Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan berikan kemudahan pada setiap kehidupan-kehidupannya. Kami akan berikan solusi dari setiap masalah-masalahnya. Bahasa singkatnya, orang yang takwanya meningkat, maka hidupnya pasti kata Allah akan mudah. Saya ulang. Kata Allah, orang yang takwanya meningkat, ini rumusnya, persamaannya, hidupnya dijamin akan mudah. Kerja mudah, makan mudah, minum mudah, rumah tangga mudah, mau meninggal mudah. Masya Allah, orang capek-capek kelepek-kelepek-kelepek, ini bersin sekali, meninggal. Orang yang masuk kamar ribut sendiri, ini sujud sekali, meninggal. Takwa. Ibu mau meninggal mudah, Bu? Mau cepat meninggal? Mudah itu kan cepat, ya. Cepat, takwa. Orang yang takwa, hidupnya mudah kata Allah. Perhatikan, sedangkan kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama yang disebutkan di Quran, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa ciri takwanya? Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau kita buat persamaan, orang takwa cirinya salat. Orang takwa hidupnya mudah. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, sebetulnya bukan ingin membebani kita menunaikan ibadah. Tapi lebih daripada itu, Allah ingin membuat hidup kita semakin mudah. Allah enggak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh, sebab ketika kita sholat, hidup kita jadi mudah. Tapi persoalannya, mohon maaf, maaf, maaf, maaf. Kalau ada orang sholat, hidupnya tidak jadi lebih mudah, berarti ada yang salah dengan cara menunaikan sholatnya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَقْتَسِبْ. Bahkan kata Allah, rizkinya akan saya kirimkan dari sisi-sisi yang tidak dia duga. Jangankan orang kerja, ini ada orang baru berangkat kerja, makanannya sudah datang. Orang-orang mau kerja sulit nyari mobil. Dapat mobil macet, masya Allah. Orang takwa baru mau cari mobil, mobil datang. Ada macet, tiba-tiba polisi datang, kami kawal Pak. Sampai. Masya Allah. Orang takwa mengerjakan apapun kata Allah mudah. Rizki mudah, hidup mudah. Sekarang pertanyaannya, maaf, siapa yang tidak pernah sholat? Angkat tangan. Yang subuh sholat, angkat tangan. Yang zuhur sholat. Yang asar sholat. Yang maghrib sholat. Isya sholat. Sholat. Hidup mudah tidak? Kerja mudah? Makan mudah? Nikah mudah? Masya Allah. Belum. Baik, lihat baik-baik. Sekali lagi. Kalau mudah, alhamdulillah. Ada kebenaran dalam sholatnya. Tapi kalau Anda dalam sholat saja, kita tunaikan kemudian tidak mendapatkan kemudahan dalam hidup. Sekali lagi, ada sesuatu yang kurang tepat dalam sholatnya. Tahan, tahan. Apa artinya sholat? Tuh. Tiap hari sholat, tapi tak hafal mana sholat. Apa artinya sholat? Doa. As-sholatu hiya doa di kitabul fiqih. Tapi asal kata sholat itu bukan doa. Sholat itu dari kata wasola yasilu silatan fahuwa sholatun. Sholat orangnya musalli. Wasola yasilu silatan. Asal kata sholat itu sampai dan terhubung. Kenapa diartikan doa? Karena setiap orang berdoa sampai hajatnya kepada Allah dan terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah asal kata sholat itu punya hubungan yang kuat. Sholat punya hubungan yang sangat kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya hubungan yang kuat dengan Pak Bupati misal. Atau dengan Bapak Gubernur. Maka hidup saya di Banten jadi lebih mudah. Pak Gubernur, abdi bade Kalabuan. Oh mangga, ya disayogikan forader. Berangkat Kalabuan. Mudah. Pak Gubernur, saya mau nengok ke kantor. Oh silahkan, kasih akses. Mudah. Jadi kalau Anda dekat dengan Gubernur, dekat dengan Bupati, hidup Anda mudah di wilayah Anda. Tapi Anda keluar dari Banten, belum tentu mudah. Keluar dari Indonesia, belum tentu mudah. Kalau dengan manusia saja dekat bisa hidupnya mudah, apalagi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik bumi. Keluar dari Indonesia dekat dengan Allah, mudah. Ke Malaysia, mudah. Maaf, ke Amerika, mudah. Ke Afrika, mudah. Jadi jaminan pertama dalam Al-Quran, orang yang benar sholatnya akan punya hubungan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jaminannya, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dua, Quran surah ke-13 ayat ke-28 ditafsirkan dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Tahan. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu itu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Bapak ibu sekalian, ayat Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat ke-28 menyampaikan orang yang zikirnya benar itu hatinya akan cenderung tenang. Sedangkan dalam Al-Quran, di antara makna zikir itu artinya sholat. Pak, Bapak pasca sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Ibu ba'da sholat berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Doa, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Saat kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu zikir. Baca Quran. Ba'da salat Anda baca Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat Kursi, 5 ayat pertama Al-Baqarah. Itu semua zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita selesai salat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran berzikir. Bahkan orang yang hafal Quran zikirnya 4 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena hafalan Quran disebutkan oleh Quran kali dibandingkan dengan bacaannya saja. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Quran, bahasa Qurannya bukan hifzi, tapi zikri. Jadi orang yang sedang menghafal Quran sedang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Zikir. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Zikir. sampai ke An-Nas. Tapi tahukah Anda, puncak zikir itu ada pada sholat. Kenapa puncak zikir disebut dengan sholat? Karena sholat menghimpun semua jenis zikir yang tadi disebutkan. Anda selesai sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Dalam sholat bukankah Anda bacakan itu? Anda memulai sholat, Allahu Akbar. Mau ruku, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Kalimat-kalimat zikir yang biasa disebutkan muncul dalam sholat. Baca Quran, itu zikir. Bukankah dalam sholat baca Quran? Al-Fatihah, itu Quran. Setelah baca Al-Fatihah, kita baca Quran. Berdoa, itu zikir. Bukankah sholat disebut dengan doa? Ruku, doa. Duduk di antara dua sujud, doa. Jadi kalau ada orang berzikir saja baca Quran bisa tenang, maka orang sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah, tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Orang yang zikir itu hatinya tenang. Jadi kalau ada orang sholat menghimpun semua jenis zikir, belum tenang hatinya, ada yang salah dalam sholatnya. Jadi mohon maaf Pak Ibu sekalian, baca Quran saja, kalau benar bacanya kata Allah, itu hatinya tenang. Ibu kalau gak percaya silakan Bu ya. Akhir bulan sedang gelisah. Uang belanja belum datang. Belum gajian. Gelisah. Kata Quran gampang. Tidak usah mengeluh. Jangan bikin status. Ini gaji belum turun, nulis di Facebook. Belum gajian. Tungguin komennya. Buang-buang waktu. Kata Allah, kalau hati ingin tenang, ada 5 amalan diantaranya tadi. Baca Quran, buka mushaf, ambil wudhu, baca Quran. Saat Anda baca Quran, seketika ketenangan diberikan kepada kita. Tapi ada yang hebat. Ada satu amalan yang menghimpun semua jenis zikir. Quran dihimpun, zikir bacaan kalimat thayyibah dihimpun, hafalan Quran dihimpun. Apa itu? Salat. Jadi kalau bapak dan ibu sehari minimal 5 kali salat, tapi tidak memberikan ketenangan pada jiwa kita, itu ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang tidak tepat dalam penunaiannya. Hati-hati, nanti kita akan bahas satu-satu caranya. 3. Saya agak pelan-pelan ya. Awas. Kadang-kadang ketenangan itu penting. Dan nanti ada pembahasan khusus. Kadang-kadang orang yang punya harta, itu dibandingkan dengan yang mendapatkan ketenangan jauh nilainya. Kadang-kadang ketenangan lebih penting dibandingkan harta yang dipegang. Saya tanya ibu deh, bu, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sudah, gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tuh. Ayo ya orang rengat pilihan ketiga. Sudah pindah, 3. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah? Tuh. Ya. Anggar weh ketiga ini. Sudah, 3. Saya percepat saja lah, agak cepat karena ini masih mukadimah nih, kita belum mulai. Belum mulai kita, saya belum serius ini. Sampai jam berapa Pak? Pahamin? Ayo mah gak tabu dua, saya mah jam 12 pulang. Sudah, 3. Saya cek dulu, tadi kalau orang sholatnya benar, 1 apa? Hidupnya mudah. 2 apa? Hatinya tenang. 3, orang yang sholatnya benar, itu dijamin oleh Al-Quran, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jangan, tidak cukup dengan amin, lihat dulu. Ibu anaknya mau sekolah, berdoa. Ada yang mau menikah, berdoa. Ada yang cari kerja, berdoa. Awas. Kalau Anda tiap hari menunaikan salat tapi doanya telat terjawab, maka ada yang harus dicek dalam salatnya. Karena orang yang salatnya benar itu Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa. Orang yang meminta kepada Allah, bahkan yang kata manusia mustahil, itu kalau sholatnya benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas. Saya agak cepat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Kenal Nabi Zakaria? Ayo kenal. Kenal di mana? Nah, orang rengat ya. Belum ditulis, sudah kelihatan. Nabi Zakaria kenal. Baik, sudah. Nabi Zakaria, Nabiullah, dekat dengan Allah, orangnya soleh, berumah tangga, menikah, sampai sepuh, mohon maaf ibu, istrinya divonis monofos, bahkan mandul, menurut medis dan klinis itu mustahil punya keturunan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Melihat Sayyidah Maryam alaihissalam banyak beribadah di mihrab dekat dengan Allah, lantas beliau berinisiatif untuk sholat di mihrab itu. Perhatikan sholat. Dalam sholatnya memohon kepada Allah. Di mihrab sholat, minta kepada Allah. Nanti kita akan lihat. Apa yang terjadi? Kita baca ayatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Ia memohon, ya Allah, mereka mengatakan manusia saya tidak akan mungkin punya keturunan. Mereka katakan saya sudah sepuh. Fisik saya sudah letih. Rambut saya memutih. Dan istri saya divonis secara medis sudah tidak mungkin punya keturunan. Monofos dan mandul. Maka saya mohon, ya Allah, berikan keturunan dari sisimu saja. Ah, ini awas, ini rumus dalam Quran. Kalau bapak ibu nanti mendapatkan gambaran dari manusia, ada tetangga, ada dokter, ada macam-macam mengatakan ini mustahil, Pak. Ini enggak bisa, Bu. Maka tafsir dari ayat ini ingin mengatakan, kalau manusia sudah mengatakan terbatas, tidak bisa, maka tinggalkan pendapat manusia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mintanya? Lihat Nabi Zakaria. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, manusia mengatakan saya enggak mungkin punya keturunan. Saya mohon darimu saja, ya Allah, yang tidak punya batas dalam kuasa. Kau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Nah, yang paling menarik, Nabi Zakaria itu mintanya dalam keadaan apa? Apakah sedang duduk? Apakah sedang makan? Apakah sedang tiduran? Lihat ayat 39 nih. Begitu selesai berdoa, kan selesai berdoa, tiba-tiba turun malaikat. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat menyampaikan kepada beliau, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi baru selesai berdoa, turun malaikat, "Hei Yahya, hei Zakaria, kamu dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan punya keturunan." Bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Dari kata Al-Hayyu, artinya hidup. Yang mustahil kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul bayi yang hidup, kata Allah, bagi saya enggak ada yang mustahil. Jadi, hidup. Kapan dia berdoanya? Wahuwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ternyata beliau berdoanya masih berdiri dalam sholatnya. Nabi Zakaria sholat, Bu, berdoa kepada Allah. Sholatnya belum tuntas. Perhatikan dahsyatnya. Sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan. Belum selesai sholatnya. Kata Quran, qa'imun yusalli. Beliau masih berdiri dalam sholatnya. Sholatnya belum tuntas. Minta kepada Allah dalam sholat. Sholatnya belum salam, belum selesai. Baru selesai berdoa, langsung dikabulkan. Ini orang sekarang. Sholat sudah tuntas. Dalam sholat minta, Rabbik firli, warhamni, wajburni. Sampai minta ketujuh, sampai delapan permintaan. Sujud minta lagi, berdiri minta lagi, ruku minta lagi. Bahkan setelah sholat pun masih minta. Ya Allah, mohon berikan saya rizki. Tadi yang dalam sholat apa? Yang tadi warzukni. Warzukni itu berikan saya rizki. Selesai sholat masih minta juga, tapi belum terkabulkan juga. Nabi Zakaria minta berdoa dalam sholat. Sholat belum selesai, dikabulkan. Ada orang sekarang minta, maaf, sudah selesai sholat, belum dikabulkan juga. Apa yang salah dalam sholatnya? Itu yang nanti kita akan lihat. Awas, hati-hati. Nanti saya tunjukkan beberapa dalil, bahkan dalam hadis. Bila seseorang benar dalam menunaikan sholatnya, bahkan Masya Allah, hal yang menurut manusia mustahil pun, itu bisa terkabulkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu silahkan cek. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya beliau meminta berdoa kepada Allah. Para ulama-ulama kita yang soleh, bahkan maaf Bu ya, Pak, ada ulama mau berjihad, sholat pertama kali dilakukan. Ada yang mau nulis kitab, itu sholat dulu. Sholat, sholat, sholat, sholat. Begitu sholat dikerjakan, semuanya mudah. Itu yang menaklukkan Jakarta dari Portis. Di Jakarta dulu, itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa. Berdekatan dengan Banten. Dikuasai oleh Portugis. Datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. Menguasai wilayahnya wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah, kenal dengan Faletehan. Itu menantu Sunan Gunung Jati, menikah dengan anak keduanya perempuan.

orang yang diharapkan sukses dalam hidup, walaupun belum tentu bahagia. Ada yang kedua, bahagia saja, walaupun belum tentu sukses. Itu farah namanya. Fariha. Orangnya disebut dengan farhan laki-laki, perempuannya disebut dengan farah. Jadi kalau di sini ada yang namanya farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Tapi belum tentu sukses. Ayo, tadi pilih mana? Miskin tapi bahagia? Atau kaya tapi gelisah? Kaya gelisah. Nah, sukses, ada sukses saja namanya Fauz, disebutkan 29 kali dalam Al-Quran turunannya. Ada bahagia saja, farah namanya. Kalau Anda gabungkan sukses dan bahagia, Ustaz, saya ingin sukses, bahagia. Kaya, tenang. Sukses dunia, sukses akhirat. Gabungkan jadi satu, maka bahasa Arabnya berubah. Dari kata Fauz, dari kata farah, berubah menjadi kata falahun. Falah. Falahun. Falah, sukses dan bahagia. Lihat sini. Kalau kita kemudian menggenggam kesuksesan itu, kita pegang, ambil. Baik, kalau orang sudah sukses, ingin dilepaskan, tidak? Kalau orang sudah sukses, ingin berubah jadi tidak sukses, tidak? Tidak. Kalau orang sudah bahagia, ingin sedih, tidak? Maka orang yang sudah sukses, sudah bahagia, umumnya ingin terus menggenggam itu dan tidak ingin dilepaskan. Kalau Anda ingin terus mendapatkan itu dan tidak ingin dilepaskan, maka bahasa Arabnya di ilmu sharaf, tambahkan hamzah di awal katanya. Falahun, tambah hamzah begini. Pindahkan harokat ini, fa kepada harokat hamzah, a. Yang ini mati, sukun. Ah. Kalau hamzah muncul, maka di imla, ilmu imla, alifnya dibuang ini. Maka berubah kalimatnya dari falah jadi aflah. Aflah itu orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Kata Allah, qad aflahal mu'minun, Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Sungguh orang yang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau bapak ibu beriman, imannya benar, pasti sukses. Anda pengusaha beriman, sukses. Apa buktinya? Utsman beriman, Abu Bakar beriman, Abdurrahman Auf beriman. Mereka pengusaha, sukses. Anda politisi, Anda birokrat, Anda diplomat beriman, sukses. Apa buktinya? Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sofyan, sukses. Anda guru, Anda dosen, Anda pengajar, Anda beriman, sukses. Siapa buktinya? Ali bin Abi Thalib, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, sukses. Jadi setiap kita kalau benar-benar beriman, jadi apapun, pasti sukses dan bahagia. Nah, apa cirinya orang yang sukses Allah ini, yang mendapatkan aflah ini, teruskan ayatnya, ayat keduanya. Ternyata amalannya, orang sukses ini bukan kerja keras saja, bukan belajar keras saja, tapi amalan pertamanya, alladzinahum fi sholatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang saat menunaikan sholat, dia serius dan khusyuk menunaikan sholatnya. Makanya saat kita dipanggil sholat, Pak, Ibu, tolong ya, maaf nih. Sebelum sholat kan ada panggilan dari masjid. Apa panggilannya namanya? Adzan. Dalam adzan, hayya 'alas shalah, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Bapak ibu tanya, kenapa ya Allah saya sholat? Teruskan, hayya 'alal falah. Saya ngajak kalian sholat, kata Allah. Saya gak butuh sholatnya, cuman kalian butuh bahagia. Di rumah tangga butuh bahagia, di kantor butuh bahagia, kamu butuh sukses. Dengan sholat saya berikan kebahagiaan, dengan sholat saya anugerahkan kesuksesan. Jadi kalau ada di antara kita sholat tiap hari gak sukses-sukses, ngelamar anak orang lain tidak sukses, sudah menikah tidak bahagia, jadilah jomblo sengketa. Sekarang jomblo dibagi tiga. Ada jomblo syariah, ada jomblo fisabilillah, ada jomblo sengketa. Nah itu bahasanya lain nantilah. Ada yang kedua, sudah menikah tidak bahagia. Ada yang hebat di kantor jadi juara, di rumah tangga menjadi pecundang. Ada yang bahagia di rumah tangga, di kantor tidak berhasil. Kalau tidak sholat, tidak usah dipikirkan. Ini sholat, tapi tidak mendapatkan itu. Ada yang salah dalam sholatnya. Lima terakhir. Punten, tapi terakhir ini terakhir pembukaan, mukaddimah. Belum mulai kita. Kita belum mulai. Sampai jam 2 insya Allah. Sudah, lima. Lima. Masih semangat insya Allah? 5.

Allahumma hdini fi man hadait. Kalau jama' Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya hadisnya. Yang tidak kunut juga mengambil pemahaman kunutnya kunut nazilah, diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak kunut sama sekali seperti Imam Abu Hanifah, dalilnya ada. Mengambil riwayat di Bi'r Ma'unah saat turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Dipilih oleh para ulama, zaman Nabi itu sudah ada contohnya. Nabi kemudian berhenti sementara waktu. Sahabat ada yang kunut, ada yang tidak. Nabi membenarkan keseluruhannya. Teruskan oleh para ulama. Imam Syafi'i memilih kunut subuhnya. Imam Ahmad kunutnya nazilah. Imam Abu Hanifah tidak kunut. Imam Malik kunut subuh. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Yang kunut dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak kunut pun dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak dibenarkan yang tidak sholat subuh. Jadi kalau ada di Menes tidak pada ke masjid gara-gara kunut dan tidak, berarti ada yang salah itu. Betul? Makanya kalau orang sholat itu tidak akan lisannya dipakai mencela oleh orang lain. Tidak akan dipakai untuk maksiat kaki. Orang sholat, kaki berjalan pada yang baik-baik. Quran surah ke-25, ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna. Hamba Allah itu, yang sholat hamba Allah. Kata Allah, kalau jalan, jalannya betul-betul bagus. Jalannya sopan. Kalau pakai kendaraan, tertib. Nah, ini ke masjid, ke pengajian. Jalan kebut-kebutan, pakai motor kebut. Polisi datang menunaikan tugas. Prit! Berhenti. Siapa? STNK? Ada, Pak. SIM? Ada, Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa melanggar? Saya tidak tahu ada Bapak. Padahal sholat. Ada yang salah dalam sholatnya. Jadi kalau orang sholat itu pasti jadi baik. Rukun. Kalau ada orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman Nabi, ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Atadrun al-muflis, kata Nabi. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, yang kami tahu orang bangkrut itu yang tidak punya uang sepeser pun, sudah tidak punya aset di tanah Nabi, bukan itu. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Perhatikan bahasa Nabinya. Bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, tapi kata Nabi umatku. Ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, dunianya sholat, di dunianya puasa, tapi kata Nabi bangkrut pahalanya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak. Dirajin sholatnya. Sholat sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan, Masya Allah. Belum subuh sudah nunggu di masjid. Wasyamin, puasa rajin. Puasa Daud, puasa Senin, Kamis, ayyamul bid. Wa zakatin, zakat tidak tertunda. Maaf. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia juga rajin mencela orang lain. Rajin sholat, rajin mencela. Wa qadzafa hadza, rajin menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, rajin mengambil hak orang lain. Sekarang korupsi, bahasa kerennya. Wa daraba hadza, senang berkelahi. Wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dengan menyebut nama Allah. Tembak orang lain, Allahu Akbar. Bom orang lain, Allahu Akbar. Tanpa dengan kaidah yang dibenarkan. Kalau ada yang seperti itu, rajin sholat, rajin mencela, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil pahala sholatnya, dipertemukan dengan dosa celaannya. Di kalau bahasa singkatnya, kalau ada orang sholat kemudian mencela, maka pahala sholatnya ditransfer kepada yang dicela itu. Bapak keluar dari sholat, atau sekarang ibu sedang pengajian, baru selesai sholat, begitu selesai ngaji, membicarakan orang lain, dia tuh. Kayaknya belum jadi ahli surga. Ya, iya. Gak seperti kita. Itu saat membicarakan ibu itu, pahala taklim ibu pindah langsung kepada yang dibicara. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Tuh. Pindah. Jadi kalau orang sholatnya benar, maaf, rajin datang ke pengajian, ada di majlis ilmu, maka lima hal ini akan didapatkan. Mudah hidupnya, tenang hatinya, doa cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupan, dan baik dalam perilakunya. Ayat spesifik tentang ini langsung diturunkan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha, sumber keburukan cuma dua. Kalau tidak fahsya itu mungkar. Fahsya keburukan yang datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu fahsya. Fahsya. Awas, hati-hati. Mungkar keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Berbohong itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Membunuh itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Jadi mustahil, mustahil ada perilaku sholat bisa berbuat maksiat. Mustahil. Jelas sampai sini? Paham? Nah, sekarang pertanyaannya. Ada orang sholat yang setelah sholat korupsi? Coba lihat sekarang tuh. Sebelum masuk persidangan, pakai dasi. Begitu di sidang, pakai peci. Tangan pegang tasbih. Baik, hati-hati. Sebelum pilkada, jarang ke masjid. Begitu pilkada, ke masjid. Nyumbang ke masjid. Tidak kepilih, tarik lagi sumbangannya. Ada yang begitu? Ada. Sholat rajin, maksiat jalan. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Baik. Kalau ada yang seperti itu, berarti ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Pasti ada yang salah. Karena di zaman Nabi semua orang sholat berubah jadi orang baik. Kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Lahab? Jahiliyah. Tidak pernah sholat. Makanya tetap Abu Jahal. Makanya tetap Abu Lahab. Tapi lihat, Umar tadinya keras. Umar itu jawara, Pak. Jawara zaman jahiliyah. Di jawara itu bukan zaman sekarang saja. Umar itu luar biasa. Pekerjaan Umar hampir tiap hari itu nantangin orang. Siapa yang berani dengan saya bertemu di Bukit A. Tapi sebelum datang duel dengan saya, pamit pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Tapi begitu dia masuk Islam, hasuna Islamu, bagus keislamannya, menunaikan sholat, Allahu Akbar. Jadi pembela Nabi nomor satu. Kerasnya berubah jadi tegas. Jauhnya berubah jadi perhatian. Semua orang-orang yang masuk Islam zaman jahiliyah. Jahiliyah kenapa disebut jahiliyah? Karena tidak kenal dengan kebaikan. Mabuk tiap hari, Pak. Jadi kalau ada yang sekarang mabuk, dia ketinggalan zaman, telat. Karena orang jahiliyah sudah duluan mabuk. Kalau di Menes masih ada yang mabuk, sampaikan pada orang itu, kamu telat. Kamu ketinggalan zaman. Karena zaman jahiliyah sudah ada yang mabuk. Kalau sekarang ada zaman orang masih berkelahi, senang tawuran, senang bertengkar, itu ketinggalan zaman. Zaman jahiliyah hampir tiap jam, Pak. Hampir tiap menit. Hebatnya, diutus Nabi, diajarkan sholat. Yang tadinya mencela berubah mencinta. Yang memukul jadi merangkul. Yang jauh jadi dekat. Maaf, maaf. Yang baragajul jadi baiknya luar biasa. Semua kemudian berubah jadi nilai-nilai kebaikan. Dengan apa? Sholat. Karena itulah amalan pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya. Itu bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Tapi sholat. Pertanyaannya, maaf. Sholat subuh berapa rakaat zaman Nabi? Zaman Nabi? Tidak tahu. Allahu Akbar. Sholat subuh berapa rakaat zaman Nabi? Dua. Baik. Sholat maghrib? Sholat asar? Sholat isya? Sholat zuhur? Baik. Zaman sekarang berapa rakaat sholat subuh? Dua. Sholat maghrib? Sholat isya? Jadi rakaatnya berubah tidak? Zaman Nabi takbirnya kalimatnya apa? Zaman sekarang? Allahu Akbar. Salamnya apa? Assalamualaikum. Zaman sekarang? Baik, sholatnya sama, rokaatnya sama, bacaannya sama. Tanyanya kenapa hasilnya beda? Zaman dulu orang sholat jadi baik. Kenapa zaman sekarang orang sholat jadi keluar dari kebaikan? Berarti ada cara yang tidak tepat dalam menunaikannya. Abdurrahman bin Auf, itu modalnya pakaian, Pak. Diajarkan sholat, praktek sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba, begitu dipraktekkan makna sholat 3 bulan jadi orang paling kaya di Madinah. Setahun nomor satu paling kaya. Kapak terbuat dari emas. Nah sekarang apa rahasianya bagaimana seseorang dengan sholatnya bisa mendapatkan 5 kemuliaan ini? Sukses, tenang, doa dikabulkan, jadi orang baik, dan dekat dengan Allah SWT. Disinilah kita akan baru memulai pengajian kita siang hari ini. Ini baru dimulai ini ya. Boleh minum sebentar? 10 menit ya. Siap insya Allah? Baik. Kalau ada orang sholat tidak mendapatkan lima hal ini, maka Al-Quran mengatakan cuma dua penyebabnya. Satu, besar kemungkinan orang sholat ini tidak khusyuk menunaikan sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua ayat 45-46. Besar kemungkinan, kata Al-Quran, orang sholat ini tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Takbir, tapi tidak paham bacaan takbir. Sujud, tidak mengerti kenapa mesti sujud. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, semua bacaan dan gerakan sholat itu ada artinya. Jadi kita cuma bergerak dari mulai ngangkat takbir sampai salam. Ini ngangkat ada maknanya, Pak. Dan Nabi mengajarkan itu. Makanya diatur posisi tangan, kenapa sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi. Di Al-Bukhari sama dengan di Muslim, nomor hadis 319. Di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kemudian ada yang sejajar dengan daun telinga, di An-Nasai nomor hadis 1101. Kenapa bacaannya Allahu Akbar, Abu Dawud nomor hadis 857. Kenapa tangannya disimpan yang kanan menutup punggung yang kiri? Ini ada maknanya. An-Nasai nomor hadis 466. Kenapa bacaan doa iftitahnya ada sampai dengan 11 doa? Ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajjahtu, ada yang bacaan singkat, dan seterusnya. Kenapa rukunya sampai sejajar dari ujung kepala sampai dengan bagian belakang tubuh? Semua ternyata ada maknanya. Nah, kebanyakan orang sholat, kata para ulama, saat belajar tentang sholat itu, hanya belajar bacaan dan cara sholatnya saja, tapi tidak memahami tentang makna sholatnya. Silahkan kalau ditanya bagaimana bacaan takbir, Allahu Akbar. Bagaimana tangannya angkat sejajar dengan bahu. Tapi ketika ditanya kenapa tangannya diangkat, apa maknanya? Hampir orang sholat tidak memahami tentang pemaknaan, makna-makna gerakan dan bacaan sholat. Karena itu hari ini kita akan bahas satu saja. Karena kalau saya bahas ini ada 23 bab, 23 pasal. Itu bahasan bisa 2 jam. Ya, jadi sekarang kita akan ambil satu bagian saja. Kita ambil contoh bagaimana petunjuk sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Babnya dari mulai takbir sampai dengan salam, itu nanti bisa dilihat di tayangan Akhir TV. Untuk hari ini kita akan ambil satu bagian saja. Contoh, yuk kita lihat pelan-pelan sini. Ini belajar sederhana ya. Sederhana belajarnya, tapi maknanya sangat dalam. Saya mulai dari berdiri. Ini, lihat baik-baik. Saya cukupkan sampai sini, nanti di sini kita selesai. Kemudian kita coba praktekkan dengan baik. Fokus ini. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 857. Saya tuliskan hadisnya dulu. Kita ambil di Al-Bukhari dulu. Ini juga ada di hadis Muslim. Bacaannya ada di hadis Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman. Dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. 500 ribu hadis itu dengan isinya, dengan sanadnya. Jadi bukan cuma matannya, isinya, tapi sanadnya. Orang-orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Si fulan an fulan an fulan an fulan an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 500 ribu hadis. Kalau ditanya jawabnya cepat. Ini hadis sahih, ini dhaif, ini maudhu, ini matruk, ini munkar. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau dulu ada Nabi Daud lunak, bisa melunakkan besi dengan tangan, ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Sejak saat itulah dikenal dengan Abu Daud. Mengarang kemudian kitab Sunan. Kitab Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Babu taharah, babu shalah, semua kitab hadis yang disusun dengan urutan-urutan tentang cara-cara fikih, maka disebut dengan Sunan. Maka kitabnya dikenal dengan Sunan Abu Daud. Nomor hadis 850. Sahih Muslim nomor hadis 319, Al-Bukhari nomor hadis 711, 700 sampai 14-nya. Riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, aslinya lagi Abu Syams. Asalnya penyembah bintang-bintang Majusi. Ya, Persia. Masuk Kristen, makin bingung. Kemudian masuk Islam. Mendengar ada Nabi di Madinah, masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, ganti nama jadi Abdurrahman. Abdurrahman ini senang mengamalkan setiap yang disampaikan Nabi. Kata Nabi sholat, sekarang sholat. Kata Nabi berlaku lembut, sekarang berlaku lembut. Kata Nabi, jaga binatang, jaga tumbuhan. Jangan rusak, jangan sakiti. Maka dipraktikkan. Pulang dari pengajian Nabi bertemu dengan seekor anak kucing cil. Anak kucing bahasa Arabnya ada dua. Kalau anak kucing itu, anak kucing dari kucing jinak, kucing rumahan. Maka bahasa Arabnya disebut dengan tun, kucing rumah, kit tun. diserap ke bahasa Inggris oleh orang Inggris jadi kitty. Kitty. Kitty bahasa Arab, kitten, kitty. Kucing rumah. Maka sekarang berubah jadi bantal, jadi spray. Dikenal dengan Hello Kitty. Nah itu banyak pak bahasa Inggris dari bahasa Arab. Sugar, gula. Dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab, sukar. Sukar, gula. Apalagi bahasa Indonesia, ya. Bahasa Sunda itu banyak diserap dari bahasa Arab. Beteng, batmun. Ya. Dari bahasa Arab, kunduk, ya. Ada hadis palsu, riwayat orang Sunda, mungkin orang Menes ini, dengan orang Jawa. Bergabung dua-duanya untuk menunjukkan begitu gampangnya bikin hadis palsu. Ya. Afdalud dahri bi faisil laili, kucifa wa kulifa wa ubina hatta karusa udanguhu. Fa idza bukhila faduriba funukuhu hatta utiha. Rawahu Syaikhan. Diriwayatkan oleh dua orang syekh, dua orang sepuh. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili, dengan faisil lele. Kucifa, kasih kecap sedikit, wa kulifa, tambahkan kerupuk. Karusa udanguhu, sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kebehelan, kaselek. Faduriba unukuhu, pukul punduknya salah samarot tiga kali. Hatta utiha, sampai utah. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh dua orang sepuh. Tuh, orang Sunda. Hadis palsu. Nah ini. Nah. Itu kucing jinak. Kalau kucingnya kucing liar, maka orang Arab menyebutnya dengan hurratun hurrah. Hanya H besar. Hurratun, kucing liar. Anaknya disebut dengan Hurairah, anak kucing liar. Satu kali pulang dari pengajian Nabi, menemukan seekor anak kucing liar, kehilangan induknya dicari-cari. Meong-meong, tidak ada induknya. Dipraktekan hadis Nabi, diambil anak kucingnya, dirawat oleh beliau. Malam diberikan selimut supaya tidak kedinginan. Lapar disuapi, kemana-mana dibawa, dimasukkan jubahnya. Satu ketika jalan berpapasan dengan Nabi, keluar anak kucingnya. Begitu keluar, kata Nabi, anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Tidak ada yang paling sayang pada anak kucing. Makan bawa anak kucing. Mau tidur dengan anak kucing. Ke pengajian bawa anak kucing. Tidak ada yang paling sayang pada anak kucing seperti bapak sayang pada anaknya kecuali kamu. Bapak bahasa Arabnya Abu. Anak kucing liar Hurairah. Maka dikenalah dengan Abu Hurairah. Ada bapak ke sawah bawa anak kucing. Kebun bawa anak kucing. Ibu arisan bawa anak kucing. Masya Allah. Maka sekarang tidak ada lagi Abu Hurairah. Tapi Ummu Hurairah belum ada, Bu. Ya. Kalau berminat silahkan. Abu Hurairah masuk Islam 7 Hijriah. 7 tahun Nabi di Madinah. Bagus keislamannya. Dan hidupnya diwakafkan untuk belajar kepada Nabi SAW. Dan mengamalkan isi hadis Nabi. Wafat Nabi 3 tahun setelah itu. Sudah hafal 7.000 hadis dalam 3 tahun. Di antara hadis yang dihafalkan, ini yang diriwayatkan pada kita tentang cara memulai sholat, seperti apa berdiri dalam sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, mengisahkan tentang seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Kisahnya disebutkan juga di kitab Subulus Salam, di kitab sholat, kalau sama cetakan dengan saya, di jilid yang kedua, di halaman 39, paling kanan di paragraf yang kedua. Baik, perhatikan baik-baik. Fokus. Qala, beliau menyampaikan, haddatsana ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid An-Nabawi, maka dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk ke Masjid Nabi, sekarang Masjid Nabawi. Misal Nabi sedang salat di sisi ini, dia salat di pinggir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala selesai salam ke kanan dan ke kiri, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata orang ini. Kata Nabi, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, irji' salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam, kata Nabi, cuman balik lagi salat, kamu belum salat. Padahal sudah selesai salam. Fa aada salatahu thalatha marrat. Maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali, salat lagi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi tetap mengulang kalimatnya, kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Orang ini, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi seperti apa saya mesti sholat. Yang saya tahu seperti ini sholatnya. alimni, tolong ajarkan saya. Bapak Ibu bayangkan, sahabat Nabi tinggal di masa Nabi, sholat di masjid Nabi, di dekat Nabi. Begitu selesai sholat, kata Nabi, kamu belum sholat karena sholat kamu belum benar. Kemudian dia minta pada Nabi, ya Allah, saya merasa belum benar, tolong ajarkan pada saya. Masih mau belajar, sahabat Nabi mau belajar. Ini ada orang, tapi bukan di Rengat, bukan di Menes. Bukan sahabat Nabi, jauh dari Nabi, sholat tidak di masjid Nabi, merasa sholatnya sudah benar. Ada majlis taklim, ustadznya datang sendiri, Masya Allah, bawa kamera sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, bawa musab sendiri, sudah datang sendiri, masih belum mau belajar juga. Kan dengan cara apa lagi mesti diajarkan? Tapi pelajaran yang paling pentingnya, setelah kemudian, awas hati-hati, ada sahabat Nabi, sholatnya belum benar, oleh Nabi dikatakan kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Jadi kalau ada kita sekarang bukan sahabat Nabi, setelah sholat merasa benar sholatnya, maka mesti ada yang dilihat. Kalau sholat itu tidak menghasilkan 5 keutamaan tadi. Yuk kita lihat. Alimni, tolong ajarkan saya. Kata Nabi, lihat baik-baik. Idza qumta ilas sholat. Kalau kamu ingin berdiri menyempurnakan sholat. Kalimat sholat dalam Quran, dalam hadis hampir selalu diawali dengan kata aqama yuqimu. Qama yuqimu. Alladzina yuqimun. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholat. Lihat baik-baik. Wa aqimis sholat. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis sholat. Quran surah 29 ayat ke-45. Suma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Aqim, aqimu, yuqimun. Itu artinya sempurna. Jadi Allah tidak menginginkan kita menunaikan sholat kecuali sholatnya sempurna. Bahasa tafsirnya, kalau kalimat ibadah diawali dengan kata sempurnakan, berarti ada orang yang menunaikan sholatnya tidak sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Ayo kita mulai bahasannya. Di sini kita berakhir. Kata Nabi, satu, asbighul wudu. Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya. Bu, lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholat. Silakan ibu cek. Anak ibu wudunya seperti flash. Cepat, kilat. Secepat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Saya mau ajarkan sedikit dulu ya. Nanti setelah ini kita berhenti. Kalau yang mau sampai jam 2 silakan, saya jam 11 pulang. Ayo lihat sini, lihat. Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat wudu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ilas sholah. Kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat. Faghsilu wujuhakum. Maka mulai dengan menyempurnakan wudu. Lihat baik-baik. Saya tidak bermaksud mengajarkan. Hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Jadi ya, kalau yang punya jenggot itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat. Bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot, jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya, silakan rawat dengan baik. Supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu. Membasuh wajah. Kalimat Qur'annya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Ini mas. Ini punten ya, yang kan bantosan, kan dia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung.

Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu seakar dengan kata dou. Para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, di orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waja'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek. Kalau batal wudu, pengen wudu lagi. Tidak hanya saat sholat. Sekarang batal wudu, ingin wudu. Batal wudu, ingin wudu. Itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hanya sekedar contoh dalam pembukaan majlis ta'lim ini, majlis ilmu di tempat ini. Jadi saya berharap pertama, mudah-mudahan majlis ilmu yang akan diresmikan ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar tempat, tapi di dalamnya ada aktivitas yang bisa mengangkat iman dan kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mengangkat iman itu dengan amal soleh. Maka tolong materi-materi yang dibahas di majlis ilmu, tolong bahas tentang pembahasan-pembahasan amal soleh. Orang tua kita sudah memulai, ada kitab taharah amal soleh, kitab sholat amal soleh, kitab saum amal soleh, kitab zakat amal soleh, kitab taharah amal soleh. Tolong dibahas, dibuat kurikulum, sehingga pelajaran-pelajarannya semakin terarah, jelas pelajarannya dan bisa digunakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, insya Allah, kalau orang Islam ini benar ibadahnya, benar sholatnya, benar wudunya, maka selain jadi baik, bangsa Indonesia pun, negeri kita pun akan terbantu oleh kita semua. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kejayaan di bumi pertiwi ini. Menjadi bangsa dan maju dan bangsa yang terbaik insya Allah di dunia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira mohon maaf saya tidak bisa sampai jam 12 atau jam 2. Ya, kalau yang mau jam 2 silahkan. Ini saya sudah 2 jam kurang lebih berada di panggung ini. Saya ingin simpulkan dulu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga semua yang ada di Menes, di Rengat ini. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada pagi menuju siang ini, Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya insyaAllah. Yang kedua, saya sampaikan saya ini sedang pulang kampung. Orang yang pulang biasanya membawa sesuatu untuk keluarga yang didatangi. Silakan, banyak orang mudik tidak akan mau mudik kalau tidak ada bekal yang dibawa pulang. Saya pernah cek kenapa Bapak tidak mudik, gak ada bekal Pak. Tapi kalau punya bekal mudik, masya Allah, ada yang pakai motor, motornya bebek, bekalnya singa, oyo dandani, tulisin, aku pulang, tulis, karena ada yang dibawa. Maka saya pun pulang ke sini, saya membawa insya Allah beberapa hal yang saya bawa. Pertama, kami bawa mushaf sebanyak 4.000 mushaf, kami sudah serahkan, insya Allah akan dibagikan sebagai perwakilan kepada ormas-ormas, majlis taklim, juga masjid-masjid di sekitaran Rengat. Mudah-mudahan dengan musab yang dibagikan itu, kita insya Allah bisa berubah, mempertahankan Menes sebagai kota santri, kota Al-Quran yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kami membawa alat-alat perlengkapan untuk sekolah, untuk anak-anak kita. Barangkali tidak semuanya bisa tercukupi. Ini hanya sebagai tanda awal saja kedatangan. Insya Allah kapan-kapan kami kirimkan lagi. Kami serahkan mudah-mudahan dengan alat-alat perlengkapan sekolah itu, ada semangat anak-anak kita untuk meneruskan sekolah ke depan. Bupati hadir enggak bupati? Oh, tidak ada. Ini gimana ini? Saya di tempat lain bupatinya datang, gubernurnya datang. Ini saya pulang kampung enggak ada ini di sini. Baik. Saya mau ngasih hadiah sebetulnya. Pak Camat ada Pak Camat? Tidak ada. Lurah ada lurah? Tidak ada. Baik. Sudah. Baik, yang ada siapa? RT, jamaah. Baik, gini. Lihat sini. Saya ingin dulu itu dari Banten selalu ada anak-anak putra-putri kita yang menuntut ilmu sampai dengan keluar. Bahkan jadi mufti di luar atau pulang ke tempat masing-masing. Saya ingin tolong siapkan, nanti tahun depan saya akan tanya lagi, saya minta tolong siapkan anak-anak kita lulusan SMA atau sederajat pesantren, tolong yang hafal Quran, yang bisa sedikit-sedikit bahasa Arab, khususnya yang hafal Quran, khusus nanti untuk dari Banten, wilayah Menes, Pandeglang dan sekitaran, saya akan siapkan 5 sampai 10 orang, saya akan kirim ke luar negeri untuk belajar. Ya, insyaallah nanti ada yang saya kirim ke Sudan, ada yang saya kirim ke Mesir, saya kirim ke Turki dan ke Saudi. Kalau nanti ada yang hafal Quran di sini? Berapa orang? Berapa orang yang hafal Quran di sini? Berapa orang? 9 panitia. Ada 9 orang. Udah, yang 9 orang yang hafal Quran, 9 orang masing-masing kami berikan hadiah 1 juta rupiah. Itu yang hafal Quran. Tahun depan nanti kita kirimkan, nanti saya kasih tahu ini penerimaannya di kampus ini, untuk laki-laki di sini, perempuan di sini, ya. Nanti insya Allah kami sampaikan, harus ada yang berangkat. Oh, ini hafal berapa juz? 10 orang. Yang 30 juz mana? 30 juz. 15 juz. 10 juz. 10 juz mana 10 juz? 10. Yang 10 mana? 10. 1. Mana lagi? 2. Mana lagi? 3, 4, 5. Ada 5 orang. Baik. Yang 10 juz. Yang 10 juz. Sekali lagi mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Ya. Masing-masing yang 10 juz, insya Allah 5 orang mendapatkan 5 juta rupiah. Yang 4 juz, mana 4 juz? 4 juz. Gak ada. 3 juz. 3 juz. 1, 2. Ya. Yang 3 juz 2 juta. Ah ya. Baik, saya ulang ya. Yang 10 juz tolong Pak nanti dicatat masing-masing 5 juta, yang 3 juz masing-masing 2 juta, yang 1 juz 1 juta. Yang 30 juz mana? 30 juz. 30. 30 juz. Saya tes dulu sini. Ayo ya Allah. Ayo yang 30 juz. Boleh minjam mic-nya Pak? Pinjam mic-nya. Baik, namanya siapa? Ira Aprilia. Ah, Ira Aprilia. Ira berapa tahun usianya? 19 tahun. 19 tahun. Sudah selesai 30? Insyaallah. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Sudah. Inna hadzal Qur'an yahdi linnati hiya aqwam. Teruskan. Ayo ta'awud. Ta'awud dulu. 30 juz yang mutqin, ada beberapa juz, kita tek juz pertama. Ya. Juz satu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بها ولهم فيها متشابها. Deg-degan. Sudah. Baik, insyaallah. Saya yakin insyaallah hafal. Karena orang penghafal Quran bisa dilihat dari sikapnya. Ya, sikapnya sudah kelihatan dan seterusnya insyaallah. Semoga Allah muliakan. 19 juz. Sekolahnya di mana? Ira? Berdiri, boleh berdiri. Sekolah di mana? Saya lulusan dari Ponpes Aturusia Pandeglang Banten. Oh, diturus. Baik. Sekarang di mana kuliah? Sekarang saya masih mondok di Abuya Murtado. Oh, di Abuya Murtado. Baik. Berapa tahun mondoknya? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Sekarang mau minta apa? Hah? Mau minta apa? Saya pengen membanggakan orang tua saya. Dan orang tua, bagaimana cara membahagiakannya? Cukup dengan hafalan saya. Oh, cukup dengan hafalan. Hafalan aja. Baik, kalau hafalan aja ya sudah. Baik, mana bapaknya ibunya? Mana bapaknya? Ada bapaknya? Oh, ibunya mana ibunya? Ada ibunya? Ibunya masih ada? Masih? Ibunya ada? Masih ada? Bapaknya masih ada? Masih? Oh ya, boleh naik ke atas Pak. Mangga Pak. Ya. Anak keberapa Pak? Anak satu. Baik, boleh dipinjamkan mic-nya ke ayahnya? Boleh dipinjamkan mic-nya ke bapak? Bapak ada berapa anak? Ya Pak. Tiga. Baik, yang satu insya Allah sudah hafal Quran ya. Insya Allah. Tinggal titip dilancarkan ya. Baik, Bapak sudah pernah lihat Ka'bah? Di mana? Oh belum pernah. Mau lihat Ka'bah? Insya Allah Pak. Insya Allah. Mau lihat di TV, mau lihat di Mekah? Melihat langsung. Melihat langsung. Ya sudah, saya berikan hadiah satu keluarga menunaikan ibadah umrah insya Allah. Baik ya, nanti insya Allah waktunya nanti kami beritahukan. Tolong Pak ya, staf akhir tolong dicatat untuk satu keluarga ini. Nanti insya Allah kita fasilitasi untuk pemberangkatannya. Baik Pak, selamat ya, tolong dijaga ya. Silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Dan semoga Allah muliakan keseluruhannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Jazakumullah khair, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya punya permohonan pada keluarga kami. Uak kami, saya lahir juga di Pandeglang. Ibu saya dari Menes. Dan keluarga besar kami juga dari Menes. Di antara keluarga kami ada Kiai Haji Hafidz Usman almarhum. Allah yarham adiknya Kiai Haji Suhri Usman dan hadir bersama kami. Saya kira untuk menutup doa dalam kesempatan ini, mohon berkenan kepada uak kami atau dari keluarga kami untuk bisa berkenan menutup doa pada kesempatan kali hari. Mohon Pak Kiai, Pak Kiai Suhri. Ya. Ya, sebelum doa barangkali dari panitia akan menyampaikan secara simbolis untuk pemberian. Ini saya tidak senang membantu, ini bukan bantuan, ini hadiah untuk keluarga. Nanti kalau kurang tinggal disampaikan lagi, nanti saya sampaikan pada Wasuhri kurang. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin bisa didapatkan. Dan semoga Allah memuliakan kita semua. Ingat, ingat baik-baik, tradisi kita kota santri, tradisi kita kota berilmu. Mulai hari ini saya ingin tunjukkan pada dunia, dari Banten, dari Rengat, dari Menes khususnya, mesti ada calon ulama-ulama ke depan. Insya Allah, siap insya Allah? Siap meninggalkan perselisihan? Siap meninggalkan keributan? Siap meninggalkan mabuk-mabukan? Di Menes tidak boleh ada yang mabuk lagi. Di Menes tidak boleh ada yang berselisih lagi. Kita akan tunjukkan pada dunia mulai hari ini, insya Allah minimal dari majlis taklim ini akan muncul ulama-ulama dari Indonesia yang berasal dari Banten dan bersumber dari Menes insyaallah. Baik, saya tunggu tahun depan 5 sampai 10 anak, mudah-mudahan nanti kita akan bantu sekolahkan keluar sehingga bisa pulang kembali membangun wilayah Banten dan kembali ke Menes pada khususnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan secara simbolis buku Muslim Zaman Now Metode At-Taisir, panduan cara cepat 30 hari menghafal Al-Quran, yang akan dibagikan sebanyak 4.000 eksemplar kepada perwakilan yang terhormat dari DKM At-Taqwa, akan diwakili oleh Kiai Haji Abdul Latif. Kedua, pengurus Majid Ta'lim atau pembina Majid Ta'lim Al-Ikhlas Kampung Rengat Girang, Ibu Haji Rahmah. Yang ketiga, dari Yayasan Anwarul Hidayah Maktufi SAG. Keempat, dari DKM Mujahidin Kadulogak, yang terhormat Dr. Andes Haji Masrupi MPD, Masruci MPD maksud saya. Yang kelima, dari Tahfidz Quran Bau Anwar Takurma, yang terhormat Kiai Haji Lili Nahriri LCMAG, disilakan. Kepada Ustadz Adi Hidayat LCMA untuk bisa menyerahkan secara simbolis. Setelah ini nanti ada alat tulis ya, atau alat belajar yang disampaikan oleh Ustadz Adi untuk anak-anak kita. Atau ya, silakan Pak. Pak, nanti ini dari Mujahidin. Sekali lagi dibagikan kepada DKM Mujahidin, kemudian Yayasan Anwarul Hidayah, DKM At-Taqwa, pembina Majid Ta'lim Al-Ikhlas, kemudian Takurma. Terima kasih. Silakan kepada penerima bantuan atau buku untuk didokumentasi dulu. Silakan panitia diperlihatkan bukunya. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih kepada perwakilan DKM dan pembina Takurma Yayasan Al-Hidayah dan DKM Mujahidin yang telah menerima buku panduan. Kemudian penyerahan alat tulis ya, kepada penyerahan alat tulis kepada siswa atau santri-santriwati atau santriwan ya. Pada yang terhormat Ustadz Adi, silakan untuk bisa memberikan bantuan berupa alat tulis, tas, buku, dan alat tulis. Salim. Sebanyak 150 paket alat tulis atau alat sekolah yang akan dibagikan kepada santriwan santriwati di Kampung Rengat Girang dan sekitarnya. Kan dikomentasikan dulu Pak Ustadz Adi, Pak Ketua Panitia mana? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak Ustadz tadi masih berdiri Pak Ustadz ya, masih ada selanjutnya acara penandatanganan prasasti Majlis Ta'lim Al-Ikhlas Kampung Rengat Girang, Desa Karyasari, Kecamatan Cigedal, disaksikan oleh Kesepuhan DKM dan Panitia. Boleh dikasih aplaus. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejenak kita menengadahkan tangan bermunajat, berdoa. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram dari Pak Kiai Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir